Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan masih dalam bahasan adab terhadap sesama makhluk dan tepatnya adab kepada sesama muslim. Poin ke-16 ya sekarang. Tidak melanggar perjanjian atau mengkhianatinya dan tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran hutang kepadanya. Jadi ada beberapa poin di sini, tidak melanggar perjanjian, dan ini salah satu ciri orang beriman, kalau mereka berjanji mereka menepati janji tersebut. Kemudian tidak mengkhianatinya. Khianat bisa masuk di sini amanah yang dititipkan, baik perkataan yang diucapkan atau produk atau benda yang dititipkan. Tidak berdusta kepadanya dalam hal yang samar ataupun hal yang jelas. Banyak orang terjerumus dalam dusta, mereka tidak sadar. Mereka samarkan sesuatu ternyata dusta. Dan ini semua jauh dari sifat orang beriman. Bagi seorang muslim atau mukmin, apa yang dia ucapkan itu yang terlihat. Itu yang dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang samar bagi dia. Benar-benar salah-salah. Maka ini sebuah ciri khas. Dan lawan daripada ini adalah dusta. Atau menunda-nunda pembayaran hutang. Maksud dalamnya adalah menunda semua apa yang sudah merupakan hak saudaranya muslim. Terutama berhubungan dengan masalah hutang. Karena hutang sesuatu yang menyakitkan kalau ditunda. Sudah sepakat bayar tanggal sekian, lalu ditunda. Dan ini ciri yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Menunda-nunda utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dosa besar. Jadi enggak boleh. Kita janji jam tanggal 7, jam 7 pagi. Tepat. Seorang mukmin selalu mematuhinya, bukan karena orang itu, tapi karena perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada hisabnya. Orang itu tahu, tidak tahu, lupa atau ingat, tetap dia tahu bahwasanya ada tugas dia harus bayar dan Sang Pencipta Allah sedang mengawasinya. Yang mengalirkan darah di dalam tubuhnya, yang mengatur seluruh organ-organ tubuhnya, yang mengatur kehidupan dan kematiannya, Sang Pencipta Allah. Maka dia sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah. Itu orang mukmin selalu begitu. Dia menyadari dia sedang bermuamalah dengan Sang Pencipta Allah. Makhluk ini semua fasilitas saja yang Allah kasih. Pasangan hidupnya, orang tuanya, anak-anaknya, teman-temannya, semuanya ini cuma fasilitas yang Allah kasih. Maka menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah adalah asas segalanya. Asas segalanya. Kalau dia bisa jaga ini maka sangat luar biasa. Dan harus diikuti dengan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya apa yang sudah disepakati harus janji, amanah, semuanya harus tepat. Sekali kita mengatakan hari Senin, Selasa, hari Selasa. Kalau enggak bisa, sampaikan tidak bisa. Dari awal, seorang mukmin tidak ada basa-basinya. Enggak bisa. Maaf, saya enggak bisa. Dan saudara muslimnya harus bisa faham, pada saat saudaranya bilang enggak bisa, jangan dipaksa. Enggak mungkin, gitu kan. Karena bagi seorang muslim hidupnya transparan. Pastilah kalau dia mukmin sejati, kalau dia mengatakan tidak bisa, memang tidak bisa. Kalau ada celah bisa, pasti dia akan katakan bisa misalnya. Baik itu meminjamkan uang, baik itu menemani jalan, baik itu menemui undangan, apa saja. Jadi seorang muslim, harus selalu tahu ini. Kalau saudaranya memang sudah begitu apa adanya, dia juga apa adanya. Saya minta kamu temani saya ke sini, maaf saya enggak bisa. Dia tahu ada celah bisa, baiklah ayo, tapi saya enggak bisa lama karena saya cuma sampai jam sekian. Semua transparan. Enggak ada yang samar bagi seorang muslim. Dan memang bahagia sekali orang kalau hidup seperti itu. Luar biasa, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Sama pasangan hidupnya, sama orang tuanya, sama anak-anaknya. Sampai orang tahu, oh ini kalau bicara A sudah A nih, gak mungkin. Tidak ada kata-kata coba-coba, tes. Bagi seorang muslim dia jalani sesuatu, dia sudah tahu itu janji. Dia akad nikah misalnya, dia akad kerja misalnya, dia apa saja akad utang piutang, dia sudah tahu ini janji. Dia akan penuhi. Disadari atau tidak sadari oleh orang itu, dia curiga atau dia tidak curiga, dia ingat atau tidak, tetap tepat waktu kita jalankan. Karena hubungan dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah di ayat pertama surah Al-Ma'idah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 177 juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim wal mufuna bi'ahdihim idha ahadu. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka telah berjanji. Janji apa saja? Makanya jangan ucapkan kecuali yang jelas kita bisa jalankan. Gak bisa jangan diucapkan. Bisa saya gak bisa, maaf. Jangan paksakan diri. Terima proyek sembarangan padahal dia gak bisa. Gak bisa akhi, jangan. Saya gak bisa. Bilang terus terang. Mungkin kamu bisa bantu, baik saya usahakan tanya. Tapi saya tidak janji apa-apa. Bisa ya, saya bisa. Karena memang kita tahu kita bisa jalankan. Dan pada saat kita ucapkan kalimat itu sebenarnya malaikat sedang mencatat. Allah sedang tahu, ini orang benar gak nih? Itu yang dimaksud. Karena orang mukmin semua transparan dan dia tahu ada hisab nih. Dia kerjakan. Dalam surah Al-Isra ayat 34 juga Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji-janji kalian karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin seseorang atasan menganggap, ya saya datang ke rumah kamu pada bawahannya. Tapi dianggap bawahan gampang lah, enggak masalah. Nanti besok aja di kantor saya baru bilang saya enggak bisa. Padahal dia bisa telepon sebenarnya, enggak bisa. Ini dicatat di sisi Allah pengkhianat ini. Catat pengkhianat di sisi Allah. Dia kan kebetulan saja beda jenjang sosial sama kita, tapi di mata Allah sama. Kasusnya adalah kita sedang berjanji. Siapapun orang itu. Kepada anak kecil saja begitu. Pernah ada sahabat, dia manggil anaknya, anaknya mau keluar, kemudian dia bilang, kesini nak, ini saya mau kasih kamu sesuatu. Sambil digenggam sama dia. Rasulullah SAW ada di situ. Apa kata Nabi? Kalau yang di tanganmu tidak ada apa yang kamu tadi ucapkan itu, kebetulan dia, Nabi tanya, apa yang kau mau kasih? Kurma ya Rasulullah. Ada? Ada. Kata Nabi SAW, kalau di tanganmu tidak ada apa yang kau janjikan itu, maka kau sudah dicatat pendusta di sisi Allah. Padahal anaknya sendiri, dia hanya mau anaknya supaya enggak keluar. Makanya seorang muslim, saya bilang tadi teman-teman, hidup kita transparan, jelas, AABB, bisa, enggak bisa, selesai. Walaupun kita sampaikan dengan santun tentunya, gitu ya. Dan kalau masih ada celah bisa bantu saudara muslim, jangan ditunda. Sampai Abdullah bin Umar dalam mengatakan apa? Saya memenuhi satu hajat saudara saya muslim, lebih saya cintai daripada saya sholat malam sebulan penuh dan saya puasa sebulan penuh. Satu hajat muslim, bagaimana dengan yang lainnya? Dan ulama ahli sunnah sudah sepakat mengatakan, salah satu pahala yang sangat besar di sisi Allah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim dengan memecahkan permasalahannya. Karena ada hadis juga riwayat Bukhari Muslim, siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalahnya di dunia, maka Allah akan memudahkan dia keluar dari masalah-masalahnya di akhirat. Satu masalah di dunia kita selesaikan, nanti di akhirat kita banyak masalah yang kita ya, dipecahkan oleh sang pencipta Allah. Juga hadis yang sudah masyhur diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, masalah sifat orang munafik yang sudah kita tahu tentunya. Jadi orang mukmin tadi transparan dan semuanya, tidak ada pengingkaran janji, tidak ada pengkhianatan amanah, tidak ada dusta dalam hidupnya. Semua transparan, maka lawannya orang munafik. Semua itu ada pada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaki hatta yada'aha. Idza tumina khan wa idza haddatha kadzab wa idza aahada ghadar wa idza khasama fajar. Ada empat sifat. Barang siapa yang sifat-sifat itu ada pada dirinya, maka ia adalah seorang munafik yang tulen. Dan barang siapa yang padanya ada satu sifat dari empat sifat tadi, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia menanggalkannya, yaitu apabila dipercaya ia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji ia mengkhianatinya atau mengingkarinya, dan apabila ia berbantah-bantahan maka dia berbuat keji. Tentu ini teman-teman sudah masyhur di kalangan antum, tapi saya coba ingatkan kembali yang dimaksud dengan apabila diberikan percayaan dia berkhianat. Saya sudah bilang tadi di awal, yang dimaksud dengan amanah adalah semua yang dititipkan, perkataan ataupun materi atau perkataan ya. Seperti misalnya ada teman antum bilang, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita ke orang lain. Kita sudah bilang iya. Kemudian kita terimalah apa yang disampaikan rahasia dia. Rahasia seorang muslim. Yang kata Nabi SAW, siapa yang tutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Ini semua janjinya hari kiamat, hari kiamat. Hari yang tidak ada lagi, tidak ada caranya negosiasi di sana. Enggak bisa kita negosiasi di akhirat. Orang yang kita utangin, orang yang pernah kita zalimi, balasannya adalah pahala. Diambil pahala kita. Tapi di sana nanti dibantu oleh Allah dengan cara tadi. Jadi kita di sini diberikan teman-teman sekalian luar biasa amanah. Jangan nanti antum buka lagi sama teman-teman yang lain. Oh, ada teman saya cerita, tapi katanya jangan cerita sama orang lain. Kamu jangan cerita juga ya. Sama aja. Sudah 10 orang, 20 orang yang disampaikan, berarti 20 kali dia berkhianat. Hah? Jangan terima. Maaf, saya orangnya enggak bisa nyimpan kata-kata. Kalau kamu bilang begitu nanti saya cerita, saya jadi salah. Lebih baik enggak usah cerita. Udah, selesai. Dan tidak usah buka pintu kepahlawanan yang bukan pada tempatnya. Pahlawan dalam Islam itu teman-teman masuk ke kancah jihad, bela agama Allah, itu kancah peperangan, membela kehormatan kita, istri diganggu, anak-anak, itu membela dari perampok. Nah, itu di situ kejantanan. Di situ kita jadi pahlawan. Jangan jadi pahlawan yang bukan pada tempatnya, kayak lagi iseng kosong enggak ada kerjaan, lalu kemudian telepon temannya. Kamu ada masalah apa? Enggak apa-apa, cerita aja sama saya. Mau jadi pahlawan kesiangan kenapa ini? Hah? Dia aja punya masalah banyak. Kemudian mau curhat-curhatan sama orang. Tapi kalau ada saudara muslim kita yang sengaja minta tolong, memang dan dia bilang, "Tolong nasihatin saya, tolong berikan masukan, tolong bantu," itu lain. Tapi kita buka diri untuk apa? Gitu. Enggak ada kegunaannya di situ, gitu. Jadi mesti digaris bawahi teman-teman. Ini amanah. Maksud dalam amanah adalah apapun yang sifatnya terjadi kontrak kerjasama. Seperti misal kita kontrak rumah, sewa rumah. Amanah itu teman-teman. Amanah rumahnya orang. Datang rumah, kita datang ke rumah itu bersih, catnya bersih, keramiknya bersih, pintunya masih utuh, enggak ada yang lecet gitu kan. Keluar dari rumah kontrakan sama. Sedikit tercoret teman-teman, hisab hari kiamat. Khianat. Gimana caranya? Harus jelas semuanya, gitu kan? Saya kontrak di condet teman-teman 7 tahun rumah orang itu. Saya kembalikan lebih baru dari rumah dia waktu dia serahkan ke saya. Pintunya sedikit di kamar mandi sering kena air, kerobang di bawahnya. Ini kalau dipotong jadi jelek, harus dipelit terus segala. Saya datang ke toko, pintu baru ganti pintunya. Ganti sekalian, enggak masalah. Cat baru semuanya, panggil ini, panggil segala macam, selesai. Saya kasih kuncinya ini, amanah hantu. Sampai dia gembira karena ada orang kontrakin. Ada satu orang tetangga saya datang, dia bilang, "Ustaz ini ngapain dicet-cet rumahnya orang?" "Loh kenapa?" "Amanahnya orang ini." Dia sudah kemudian sering datang ke tempat saya pada saat itu. Sudah seperti teman sendiri. Kemudian dia bilang, "Loh ada orang di sini ngontrak." Begitu dia selesai ngontrak, pintunya diangkat, jendelanya diangkat. Jangan kan perbaikin, dia ambil nyuri. La haula wala quwata illa billah. Mau dibawa kemana? Pintunya orang, jendelanya orang ini. Khianat. Jelas contohnya ya. Contoh yang lain, sewa mobil, rental. Rental ya akhi, amanah. Jangan kena mobil rental main gas sembarangan, polisi tidur ditabrak saja, lubang. Ngapa? Rental. Enak benar rental. Emang kalau rental Allah enggak tahu kamu lagi buat itu? Muamalah seorang muslim sama Tuhannya loh. Ini semua boneka-boneka saja ini. Ini fasilitas saja, harus sadar kita sedang berhubungan dengan sang pencipta Allah di atas. Dia bisa setiap saat pelintir urat saraf kita mati loh seketika. Bisa masalah ini. Bisa tiba-tiba stroke. Bisa tiba-tiba apalah. Ya. Segala macam bisa terjadi. Maka hati-hati. Dan ingat, kama tadinu tudan. Ini hadis selalu saya ulangi dan saya bilang hafal mati. Pendek. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas perilaku yang sama. Hari ini kamu mukul, besok kamu dipukul. Hari ini kamu gunjing, besok kamu digunjing. Hari ini kau tipu, besok kau ditipu. Nggak bakal bisa lari. Dusta kalau ada orang bilang pernah dia buat salah dan tidak dihukum yang sama. Teori syar'i itu. Allah punya cara. Dia mencuri, dia hilang juga barangnya dia. Baru beli HP hilang. Taruh dompet, hilang dompetnya. Alasan 1000 A, B, C, segala macam. Udahlah, muhasabah aja. Dulu pernah ambil dompetnya orang enggak? Ingat sendiri aja, gitu kan? Pernah enggak HP-nya orang diambil? Pernah enggak ini? Pernah enggak curi buat nota sembarangan? Sudah muhasabah. Tidak bisa orang lari. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Allah itu zat yang tidak ada yang tersembunyi baginya di langit dan di bumi. Mustahil teman-teman sekalian. Jangan bermain di ranah itu. itu amanah. Dan banyak contoh di sini, banyak contoh. Teman-teman bekerja jadi pegawai, dikasih baju pegawai, baju itu amanah. Amanah teman-teman. Pakai logo kantor, jaga, cuci, rapiin. Kalau mau berhenti, kembalikan baju itu. Saya pakai baju ini sekian tahun, ada coret, ada luka di sini, ada sobek di sini. Apa saya harus ganti? Tunjukkan, kita akan ganti. Oh iya, mesti kembali seperti baik, kita bayar. Tidak masalah, mulia. Seorang muslim begitu. Oh enggak apa-apa, ini memang sudah akan diganti, ya sudah. Amanah. Titipin duit dari kantor ini, beli perabot sesuai itu, kembalikan sama, persis. Ada bonus pulpen, saya pernah bilang payung segala, punya perusahaan, bukan punya kamu itu. Bawa pulang ke rumah semuanya. Payungnya sudah warna-warni. Untuk apa ini? Tidak boleh. Amanah, khianat. Ini kalau saya memberikan contoh, ada ribuan contoh ini teman-teman sekalian. Tarik dalam kehidupan kita semua. Semua titipan perkataan atau produk atau apa yang telah disepakati haram dikhianati. Tidak boleh. Kemudian juga dikatakan, yang kedua adalah bila dia berbicara, dia berdusta. Dan ini saya bilang tadi, dusta yang samar atau yang terang-terangan. Yang samar ini banyak orang memutarbalikkan pembicaraan. Dia sebenarnya tahu dia bohong. Dia putar-putar kata-kata ke kiri, ke kanan supaya bisa boleh. Allah tahu, jangan dusta. A, B, B. Biarin antum kalau jalan atau antum bicara sama orang, sekali ngomong orang sudah percaya, sudah selesai. Memang jujur, gitu kan? Enak itu. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan matamu kehancuran, dan jauhi kedustaan walaupun depan matamu keberhasilan. Tidak mungkin. Jujur itu akan pahit awalnya tapi aman selamanya. Dusta aman awalnya tapi akan pahit selamanya. Terbalik. Tidak usah dusta teman-teman sekalian. Sampaikan apa adanya. Jangan samar-samarin masalah. Bisa-bisa enggak bisa. Selesai urusannya. Yang ketiga, kalau dia berjanji, dia mengkhianatinya. Ini lebih spesifik lagi. Ya, saya akan datang, ya gini, ya begitu. Nanti saya akan belikan. Begitu sudah ada, atau nanti saya akan kembalikan. Begitu sudah ada, semua dilupakan. Seakan-akan tidak ada. Ini yang paling banyak, ini orang kalau utang. Begitu mau pinjam uang, luar biasa merendahnya. Ginilah anak saya, sakitlah segala macam, tidak punya kendaraan. Tiba masa pembayaran, seperti orang yang punya piutang ini yang kesian. Datang lagi-lagi di rumahnya, kapan kau mau bayar? Nanti aja. Hilang, saya belum punya duit. Enak benar orang. Hati-hati nih bermuamalah sama Allah nih. Makin lama ditunda sebuah kezaliman, artinya makin diulur, maka hukuman makin berat. Hukuman dari berat, makin berat. Jantan teman-teman sekalian, tidak bisa bayar, belum bisa bayar, maaf saya belum bisa bayar. Saya bisa minta waktu lagi, apa konsekuensinya? Ini mungkin saya bisa berikan jaminan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lari teman-teman sekalian. Jangan lari. Ditelepon gak diangkat, SMS gak dibalas, kenapa ini? Belum bisa bayar, bilang terus terang. Datangi orang, bagaimana dulu dia berbuat baik sama kita. Apa kata Umar bin Khattab? Islam mengajarkan kita ini. Aku akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengajarkan kepada aku satu, maaf, yang mengingatkan aku satu kesalahanku. Makna kalimat ini apa? Siapapun yang pernah berbuat baik pada aku, walaupun sekali, aku akan kenang seumur hidup. Kata Ali bin Abi Thalib, aku siap menjadi pelayan bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Maksudnya juga sama. Siapa yang kalau satu huruf saja dia sudah siap jadi pelayan seumur hidup. Artinya bagaimana dengan orang yang sudah utangkan kita, udah mudahin urusan, udah segala macam dibuat sama dia. Orang muslim itu harus tahu teman-teman. Bahkan dikatakan oleh para ulama salaf, kalau saya menemukan seseorang berbuat baik sama saya sekali dan dia berbuat jahat 10 kali, saya akan kenang yang kebaikan satunya. Adab salaful ummah memang begitu. Dalam Islam seperti itu. Makanya dalam Islam tidak ada putus asa, tidak ada dendam. Ya. Tidak ada semua itu, tidak ada sangka buruk. Semuanya kebaikan-kebaikan. Yang terakhir adalah kalau dia berbantah-bantahan atau dia berdebat, maka dia berbuat keji. Maksudnya adalah dia sengaja merekayasa data. Ini mungkin orang kalau masuk di pengadilan demi untuk membenarkan fakta yang dia inginkan, maka dia membolak-balikan fakta seakan-akan pasti dia akan menang. Banyak manusia yang gak sadar. Mungkin dia bisa merekayasa sebuah data sehingga di pengadilan atau di hukum manusia dia benar, tapi pasti hukumannya berat teman-teman sekalian. Berat sekali. Berat. Sampai ada orang kaya raya di Saudi masuk rumah sakit berbulan-bulan. Kata dokternya, diceritakan orang ini orang yang paling menderita di rumah sakit. Setiap kali mau diminumkan obat atau masukkan makanan, padahal dia haus, dia lapar, Dia minta makan, tapi kalau mau dimasukkan kesakitan, teriak-teriak. Ini belum disuntik, belum diobati, lebih keras lagi. Suaranya satu rumah sakit, kata dokternya. Ini luar biasa orang ini, orang yang paling menderita. Sampai kami bingung, ini bagaimana ngobatin orang ini. Dokternya cerita, satu waktu dia minta kertas sama pulpen. Ngomongnya terpatah-patah, ditulis. Terus dia bilang, ditulis nama, dia bilang tolong hubungi. Tulis itu tolong hubungi orang ini. Teleponlah sama dokter tersebut, nomor yang ditulis itu. Kemudian dikatakan, apa anda fulan? Dia bilang iya. Apa anda kenal si fulan? Ada seseorang bernama si fulan. Dia kata dokternya, tiba-tiba orang itu diam. Langsung dia bilang iya, saya kenal. Lalu kemudian orang ini sekarang lagi kesian, sakit parah di rumah sakit, teriak-teriak kalau minum, kalau makan segala macam. Ini sudah berbulan-bulan nih, sudah bertahun-tahun masuk di sini rumah sakit nih. Kami tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, tapi tiba-tiba tadi dia tulis, dia minta ke handphone tulis nomor anda. Mungkin anda kenal, mungkin ada sesuatu yang anda bisa titipkan tambahan informasi kepada kami, kami bisa bantu obatin. Apa jawaban orang yang dihubungi itu? Saya dan keluarga saya memang mendoakan kecelakaan buat dia. Oh, kenapa? Kata dokternya, kenapa? Orang itu telah mendzalimi kami. Dia pernah membuat data palsu lah, mengambil surat tanah palsu lah, segala macam dibuat. Rekayasa sampai kami ini tidak mendapatkan hak kami. Dan kami terus mendoakan kesulitan hidup buat dia. Maka kami bersyukur kepada Allah karena dia sudah dihukum. Hati-hati teman-teman. Berhasil ambil surat tanah, baik sudah ditaruh di lemari. Berhasil ngisi rekening, baik nolnya sudah insya Allah 9-10 nol. Gitu kan. Tapi habis itu hukumannya berat. Allah tahan saja antum gak bisa keluarin angin di perut, kembung, udah setengah mati luar biasa. Berharap itu uang semuanya kita bayarin kalau bisa sembuh. Orang ditahan kencing batu, naudzubillah, gak bisa, teriak-teriak kalau mau kencing. Baik. Mungkin antum berharap bayar dengan semuanya dan banyak orang tidak sadar, dia ngambil uang haram teman-teman sekalian, ternyata uangnya habis dia pakai untuk diri sendiri dia. Berobat, banyak terjadi. Jangan curang, jangan curang. Kita punya kapasitas, perut kita cuma butuh satu piring nasi. Dan keluarga kita butuh satu gelas air. Tak usah rampas-rampasan. Ibnu Qayyim pernah berkata, dan saya ingatkan perkataan ini sering teman-teman sekalian, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Yang pertama, saya sangat senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Sehingga saya tidak perlu pikirkan. Artinya kalau saya mati 70 tahun, ya 70 tahun. Biar saya mau berusaha bagaimanapun, tidak akan berubah. Tidak mundur, tidak maju. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal mereka tidak akan mundur dan maju sesaat pun. Saya tenang, saya tinggal ibadah, tunggu waktu mati selesai, saya nikmati nanti hasilnya. Dan saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Allah sudah tentuin enggak bakal jatuh di tangan orang lain dan tidak akan pernah lebih dari apa yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah. Untuk apa ngambil orang punya? Untuk apa curang? Rekayasa segala macam ini. Kemudian selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Bukhari nomor 34 dan Muslim nomor 38. Hadis yang lain adalah riwayat Bukhari nomor 2227. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'ta bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah." Ada tiga orang yang aku akan menjadi musuh dengan mereka pada hari kiamat. Ya. Maksudnya dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari umat Islam, yaitu seseorang yang memberi janji dan sumpahnya atas namaku. Ini maksudnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman ini, tiga orang yang akan jadi musuhku pada hari kiamat. Yang dimaksud sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang pegang buku di situ ditulis, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ya. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat kelak, yaitu seseorang yang memberi janji dan bersumpah atas namaku, maksudnya namanya Allah, lalu ia mengkhianatinya. Demi Allah saya akan datang, demi Allah saya akan bayar, demi Allah saya akan tepat janji, demi Allah saya akan begini dan begitu. Allah musuhnya hari kiamat. Seorang yang kedua, seseorang yang menjual yang merdeka, manusia yang merdeka, lalu ia makan harganya. Orang yang tidak ada dosanya, tidak dapat ditangkap atau diambil atau dijanjikan, diiming-imingkan dusta, lalu dibawa ke satu negara, lalu kemudian ditelantarkan di sana, dijual, lalu diambil nilainya. Dan yang ketiga, seseorang mempekerjakan seorang pekerja dan pekerja itu pun memenuhi pekerjaannya, namun dia tidak membayar upahnya. Jadi ini orang yang sudah jelas ada pegawai, lalu dia tidak mau kasih gajinya. Gaji tanggal 30, tanggal 30, jangan lebih. Maksudnya jangan sampai melampaui itu. Kalau memang dia tidak bisa punya, dia sampaikan. Haknya orang. Orang sudah bekerja, gitu kan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, berikanlah gaji para pegawai kalian sebelum keringatnya kering. Maksudnya sebelum tanggal yang, sebelum melewatin tanggal yang sudah disepakati. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2287 dan Muslim 1564, kata Nabi SAW, matlul ghaniyu dhulmun wa idha utbi ahadukum ala mali'in fal yatba'. Penundaan orang-orang yang mampu, sebenarnya sih terjemahan orang kaya ini kurang tepat ya. Maksudnya penundaan orang yang sudah mampu dalam membayar utang adalah kezaliman. Sudah bisa dia bayar tapi sengaja dia tunda, dia pakai kebutuhan yang lain, enggak boleh nih. Dan apabila piutangmu dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah ia menagihnya. Kalau misal orang ini, orang miskin ini datang, atau orang yang sedang terlilit utang datang kepada seseorang yang kaya, lalu orang itu mengatakan, baiklah, suruh aja orang itu datang kepada saya. Kalau orang miskin atau orang terlilit utang ini mengatakan, si fulan akan membayarkan saya, baik, pergilah ke sana, sampaikan. Gitu kan? Sampaikan kalau si fulan punya utang sama saya, dia bilang begini-begini. Oh, itu enggak benar ya, sudah kembali ke dia lagi. Tapi sunnah Nabi SAW, terima dulu uzurnya. Terima uzurnya, kita ke sana. Yang ke-17 teman-teman, hendaklah mempergaulinya dengan akhlak yang mulia. Akhlak berarti perilaku-perilaku yang baik, muslim. Memberinya segala sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik. Dan menahan diri dari menyakitinya, menghadapinya dengan wajah ceria, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu di luar kesanggupannya. Tidak mencari, ini sisi ya, poin sampai sini titik. Tambahan dalam poin ini adalah, tidak mencari ilmu ataupun penjelasan kepada orang yang bodoh atau orang yang dungu. Maksud daripada perkataan atau poin ini teman-teman sekalian, ini digabung semua, mempergaulinya dengan akhlak yang mulia. Akhlak ini semua perangai, semua perilaku yang baik. Senyumnya, ramahnya, jaman tangannya yang baik, ya, memenuhi janjinya, membantu pada saat susah, apalah ya, menghiburnya pada saat dia sedih. Ini semua masuk dalam masalah akhlak yang mulia. Memberinya sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf adalah semua yang baik. Apa saja, makanan, minuman, pakaian, bantuan uang dan seterusnya. Dan menahan diri dari menyakitinya. Sekecil apapun, tidak boleh menyakiti seorang muslim. Apa saja, baik itu dengan lirikan mata yang tajam atau ucapan kata yang kasar, dan ini semua tidak boleh, hukumnya haram. Menghadapinya dengan wajah yang ceria. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, bersadaqalah walaupun kau menemui saudaramu muslim dengan wajah yang tersenyum. Menerima kebaikannya, kalau dia melakukan penawaran, boleh saya bantu, bisa saya begini. Jangan tiba-tiba kita emosi, sudahlah, enggak usah, saya enggak kenal atau enggak. Terima kasih, jazakallah ya. Karena ada orang subhanallah kadang-kadang dia enggak mampu bantu uang, materi, dia mau bantu sesuatu, dia cuma mau bantu apalah, angkatin barang atau apa saja. Baik, itu mungkin jasanya dia, subhanallah, terima saja, menyenangkan hatinya dia. Memaafkan kesalahannya, dia salah lalu dia mengatakan maafin saya ya, sudah, baiklah, silahkan. Dan tidak membebaninya dengan sesuatu di luar kesanggupannya. Jadi kita minta tolong atau minta di apalah, ditemanin atau minta ajak join sesuatu, kalau memang dia tidak bisa, jangan di atas kemampuannya. Ini semua masuk dalam satu poin. Poin yang lain di sini dikatakan, dan tidak mencari ilmu ataupun penjelasan kepada orang yang bodoh dan orang dungu. Maksud relevansi daripada ini kan satu judul semuanya, satu induk judul di poin 17. Maksudnya kalau sedang menghadapi masalah teman-teman sekalian, kita pun dianjurkan tidak boleh berbicara kecuali kepada ahlinya. Orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang bisa membantu. Jadi jangan masalah kita semua orang tahu. Enggak perlu gitu. Ada orang lewat, misal di Masjid Nurullah, orang lihat tahu, oh si fulan, oh masalahnya ini. Semua orang tahu masalahnya. Setiap ketemu orang, saya punya masalah. Jangan ceritain orang ya. Saya semuanya salah. Jangan ceritain orang ya. Satu apartemen semua tahu. Satu building semua tahu. Ini tidak tepat teman-teman. Mau ceritain masalah, ceritain pada ahlinya memang. Kita tahu orang ini bijak, memang dia punya waktu untuk meluangkan buat kita, sudah kita sampaikan. Mungkin ada sesuatu manfaat, peringatan dari Allah, dari dia. Jangan semua orang, termasuk larangan kita berbicara dengan orang yang bukan pada ahlinya. Dan bahasa lain adalah orang yang bodoh di bidang itu. Bukan dia bodoh secara global ya. Tapi di sini adalah orang yang tidak punya ilmu di bidang itu. Allah berfirman berhubungan dengan masalah itu adalah surah Al-A'raf 199. Ini seperti menggabungkan semua tadi poin-poin itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau sebagai pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi bodoh maksudnya jangan sampai mengajak diskusi, mengajak partner, ya, orang-orang atau minta saran kepada orang yang bukan ahlinya. Dia bodoh di bidang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur. Hadis ini diriwayatkan Hakim, Tirmizi dan juga dihasankan oleh Imam Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa attabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu di mana saja kepada Allah, patuhlah padanya dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Maksudnya adalah kalau kamu pernah berbuat dosa, sekarang ganti dengan amal saleh. Bukan berarti teman-teman setiap buat dosa buat lagi kebaikan, bukan itu maksudnya, ya. Kalau itu difahami teman-teman, akhirnya orang pikir boleh buat dosa setiap saat. Jangan. Bukan itu, jazakallahu khair. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini teman-teman, dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, artinya ganti perbuatan-perbuatan masa lalumu yang buruk dengan perbuatan yang baik sekarang. Dulu bohong, sekarang jujur. Dulu pelit, sekarang dermawan. Dulu malas, sekarang rajin. Nah, itu maksudnya. Lalu dikatakan juga, niscaya perbuatan baik-baikmu yang sekarang itu akan menghapus kesalahanmu yang lalu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang ke-18, memuliakannya jika saudaranya itu lebih tua darinya, dan menyayanginya jika saudaranya itu lebih muda atau lebih kecil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi menyebutkan di nomor hadis 1921. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarhamu saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua di antara kami dan tidak berbelas kasihan kepada orang yang lebih muda di antara kami. Jadi yang tua dimuliakan, didahulukan kalau mau duduk, ya. Didahulukan kalau mau nawarin makanan, didahulukan kalau mau masuk ke satu ruangan, wajar lebih tua. Yang lebih tua menyayangi yang kecil. Sayang berarti dia melindunginya, ya. Berbagi dengannya. Ini juga termasuk masalah menyayanginya. Juga sabda Nabi SAW, inna min ijlalillahi ikramu dzisyaibatil muslim. Hadis ini hadis sahih, hadis hasan diriwayatkan Abu Daud nomor 4843. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah dalam memuliakan orang yang sudah lanjut usia dari muslim. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Abu Daud 2173 dan Muslim 1669, kabbir kabbir, mulailah dari yang tua, mulailah dari orang tua. Orang tua dihormati karena umurnya, gitu kan. Didahulukan kalau dia jalan, dia masuk ruangan, tawarin makanan, itu adab syar'i. Di antara akhlak yang diketahui dari Rasulullah SAW dalam hal ini adalah ketika seorang bayi dihadirkan kepada beliau untuk didoakan, mendapat berkah dan diberi nama, beliau biasa meletakkan bayi itu pada pangkuannya, bentuk sayangnya kepada yang lebih kecil. Nabi SAW mengambil bayinya orang yang dibawa kepada beliau di masjid untuk dikasih nama, kadang-kadang juga ditahnik, dikunyain kurma, ditempelin di langit-langitnya, dan dicukurin rambutnya. Maka beliau memangkunya hingga kadang-kadang bayi pipis di pangkuan beliau, basah semuanya. Dan Nabi SAW tidak marah. Tidak marah. Termasuk kasih sayang. Ada orang subhanallah, anaknya begitu mendekat, pergi sana. Anak. Terus sama siapa dia mau datang kalau bukan sama antum ayahnya? Ya, kesibukan di luar rumah, begitu masuk rumah, titip di depan pintu. Habis ceritanya. Urusan tadi, pekerjaan belum selesai. Komputer lupa dimatikan lah, apalah tadi, ada yang terlupa segala macam di kantor, itu urusan besok sudah. Sekarang urusan di rumah, antum harus bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya. Jangan semua dibawa ke sana. Sudah urusan kerja masuk di kamar, bicara sama istri, urusan kerja lagi. Tadi itu komputer saya lupa matikan, tadi itu ada pulpen begini, tadi ada konsumen begini, apa urusannya sama istri? Istri itu mau dipuji, masakannya jadi tempenya enak atau enggak. Enggak ada hubungan. Anak-anak di rumah mau diajak main, mau digendong, mau diajak bercanda, harus bijaksana ini, ya. Harus bisa meletakkan pada tempatnya. Telah diriwayatkan bahwa apabila beliau datang dari suatu perjalanan jauh, Nabi SAW, beliau disambut oleh anak-anak, maka beliau pun menyambut mereka dan beliau menyuruh para sahabat membawa anak-anak kepada beliau. Maka di antara mereka anak-anak ini ada yang beliau gendong di bagian depan, ada pula yang digendong di punggung Nabi SAW. Beliau juga menyuruh para sahabat agar menggendong sebagian mereka sebagai ungkapan rasa sayang beliau kepada mereka. Sampai anak-anak semua gembira dengan Nabi SAW. Jadi, harus lemah lembut, baik dengan anak-anak. Jangan semuanya dengan marah, dengan emosi. Ini kenapa? Karena tumpah tindihnya kadang-kadang. Teman-teman laki-laki kena pusing di tempat kerjaan, ada masalah, utang belum dibayar, segala macam. Baiklah, itu masalah. Itu harus dewasa lah. Laki-laki memang harus begitu. Diberikan akal yang luas, dada yang lapang, dia harus bisa memilah. Letakkan pada tempatnya masing-masing. Gitu kan? Kalau semua kita tumpah tindih kan teman-teman, tidak ada aktivitas yang bisa berjalan. Saya kalau mau harus tarik semua permasalahan hidup saya tidak mungkin tidak ngisi taklim teman-teman sekalian. Ada pekerjaan bisnis, ada pekerjaan ini, ada anak-anak, ada istri, ada. Tapi harus bisa. Bagaimana saya bijaksana mengatur itu semua? Berikan haknya. Ini tetap ada, ini tetap ada, ini tetap ada. Pada saat kita sedang hadapi, kita coba nikmatin bahwa beberapa saat kita coba penuhi kebutuhan, maka insya Allah akan berjalan semuanya. Yang ke-19, bersikap objektif kepada saudaranya dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana ia sendiri suka jika diperlakukan dengan baik. Objektif itu kurang lebihlah seperti ini contohnya. Kalau ada teman kita pernah berbuat salah, gitu kan, kemudian dia sudah minta maaf dan betul-betul dia taubat nasuha, objektif kita adalah kita menerima kebaikan itu sekarang. Jangan tarik masa lalunya dia. Itu objektif orang. Gitu. Atau mungkin ada orang pernah dia berbicara salah, sekarang pembicaraan sudah benar. Bedain antara yang kemarin sama yang sekarang. Kemarin salah, hari ini belum tentu salah. Seperti itulah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Bukhari, ditulis secara muallak, ditulis di bawah tentunya di daerah footnote-nya dalam Kitabul Iman. Perkataan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, la yastakmilu, yang dinukil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yastakmilu al-abdul iman hatta yakuna fihi thalathu khisal, al-infaqu min al-iqtar wal-insafu min nafsi wa badhlus salam. Seseorang tidak akan dapat menyempurnakan imannya sehingga ada tiga sifat pada dirinya, yaitu suka berinfak untuk menghilangkan sifat kikir, yang kedua bersifat objektif pada dirinya sendiri dan menebarkan salam. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3950 dan Al-Iraqi juga nukil dalam kitab Al-Mughni, man sarrahu an yuzahziha anin nari, kata Nabi SAW, man sarrahu an yuzahziha anin nari wa yudkhilal jannata fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluh wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga di hari kiamat nanti, hendaklah dia mati atau pada saat kematian menjemputnya, dia dalam keadaan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya, dan hendaklah ia memberikan kepada manusia sesuatu yang ia suka untuk diberikan kepadanya. Maksudnya, kalau memang dia sudah minta maaf, ya sudah selesai. Kalau dia pernah salah atau dia pernah ucapkan sesuatu yang salah, sekarang sudah benar, ya sekarang kita kasih haknya. Ini ada jaminan surga bagi orang yang suka objektif. Yang ke-20, memaafkan kesalahan dan menutup aib auratnya. Sebenarnya lebih tepat poin ini adalah menutupi aib saudara muslim. Serta tidak mendengarkan pembicaraan yang dirahasiakan darinya. Walaupun sahabat dekat, kalau dia rahasiakan jangan dengar. Tidak perlu kita nguping, tidak perlu kita cari tahu. Tidak usah masuk ke alam orang lain teman-teman sekalian, kecuali depan mata kita, kita lihat. Atau kita punya tanggung jawab di situ. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu anhum wasfah, innallahu yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan biarkanlah mereka. Ada orang pernah berbuat kejahatan pada Nabi SAW. Nabi SAW jengkel, manusiawi. Tapi Allah bilang, fa'fu, maafkan hai Muhammad. Wasfah, lapangkan dadamu. Tidak usah jadi beban dengan mereka, karena mereka sekarang sudah meminta maaf. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Juga dalam surah Al-Baqarah 178, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, al-ayah. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, kalau ada orang yang buat salah lalu dia minta maaf, lalu saudaranya maafkan, yang sudah dimaafkan, perintah Allah hendaklah yang memaafkan mengikutinya dengan cara yang baik. Ini makna terjemahan yang lain, atau orang yang dimaafkan tadi mengikuti itu dengan syukur, terima kasih, gitu kan? Misalnya saya minta maaf ya, oh ya enggak apa-apa saya maafin doa, terima kasih ya, balas lagi dengan kebaikan. Asy-Syura ayat 40 juga berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman 'afa wa aslaha fa ajru 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah tanggungan Allah. Artinya Allah akan kasih dia pahala dengan dia memaafkan. Surah An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan surah An-Nur ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah saya ceritakan, dengan sepupunya sendiri Muslih bin Abi Muslih. Muslih bin Muslih adalah ahli Badar, ahli ibadah, tapi ternyata waktu disebarkan fitnah Aisyah berzina dengan Safwan, Muslih bin Abi Muslih ini tukang gosipnya. Dia yang pertama sebarin. Oh, sampai waktu dicambuk 80 derajat dia kena cambukan. Ternyata Muslih ini orang miskin, sepupu Abu Bakar. Abu Bakar selalu biayai hidupnya. Maka waktu Abu Bakar tahu dia penyebar gosip dan dihukum dicambuk 80 derajat, kata Abu Bakar, mulai sekarang saya tidak akan kasih lagi sumbangan nih orang. Kok udah dibantu malah fitnah, gitu kan? Turun ayat ini kepada Abu Bakar, wal ya'fu. Bayangkan ya, sudah difitnah anaknya berzina, Allah masih suruh ini Abu Bakar, wal ya'fu. Suruh mereka hai Muhammad memaafkan, wal yasfahu, berlapang dada, sudahlah. Karena muslim sudah dihukum, dia ngakuin kesalahannya. Maka kata Allah SWT, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin justru Allah ampuni kesalahan-kesalahan kalian yang lain karena kalian memaafkan yang ini? Kita maafkan ini, Allah maafkan kita yang lain. Maka kata Abu Bakar, tentu saya ingin dimaafkan ya Allah. Lalu kemudian dia maafkan muslim yang muslim, lalu dia kembalikan bantuan bulanannya. Dalam surah An-Nur ayat 19 juga Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan keji tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Artinya kalau ada orang tetap saja, teman-teman sekalian, mau menyebarkan sementara kita sudah berusaha untuk menutupi misalnya, maka itu adalah dosa dia. Allah SWT akan menghukumnya. Rasulullah SAW bersabda, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Hadis riwayat Muslim nomor 2588, tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba disebabkan pemaafannya kecuali kemuliaan. Jadi kalau sering memaafkan, bukan malah dia rendah, bukan malah dia gampangan, tapi Allah tambah dia kemuliaan. Hadis yang lain riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, kata Nabi SAW, wa anta'fu amman zalamak, dan hendaklah engkau memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Hadis yang lain juga riwayat Muslim nomor 2590, kata Nabi SAW, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi atau menutupkan kesalahan seorang hamba yang lain di dunia. Maksudnya dia tahu orang ini sebenarnya salah, tapi kemudian dia sudah minta maaf, lalu dia tutupin, dia tidak ceritain. Dia enggak bilang, orang ini sudah minta maaf sih, tapi dia pernah begini dan begitu. Tidak usah diceritain, orang sudah minta maaf. Tidak ada seseorang yang sengaja menutupi kesalahan seorang hamba yang sudah minta maaf di dunia, melainkan pasti Allah akan menutup juga kesalahannya di hari kiamat. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 4880. Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulul imanu qalbah, la taktabul muslimina wala tattabi'u awratihim. Fa inna man yattabi'u awrata akhihi al-muslim yattabi'u Allahu awrata wa yafdahuhu walau fi jawfi baitihi. Ini hati-hati teman-teman, pegang baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, wahai sekalian orang-orang yang sudah beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya, janganlah kalian suka menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib orang lain. Karena barang siapa mencari-cari aib saudaranya, sengaja, ada berita apa nih, terus cari tentang orang lain, tidak ada urusan sama dia. Niscaya Allah akan mencari-cari aibnya, lalu mempermalukannya, sekalipun aib itu tersembunyi di dalam rumahnya. Hadis terakhir dalam poin ke-20 ini adalah hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, nomor 7042. Kata Nabi SAW, man istama'a li khabari kaumin, وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ. Barang siapa mendengar berita satu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, niscaya akan disiramkan timah cair ke dalam telinganya pada hari kiamat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Artinya sesuatu yang dihalalkan dan diperintahkan oleh Allah. Juga dalam surah An-Nisa ayat 85 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Syafaat maksudnya adalah pertolongan, apapun sifatnya. Pertolongan apa saja, selama kita mampu bisa berikan kepada seorang muslim, lakukan. Dan saya sudah sebutkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya menolong dan memecahkan, menolong satu masalah seorang muslim, lebih saya senangi memenuhi hajatnya sekali, lebih saya senangi daripada saya sholat malam dan puasa selama sebulan penuh. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Muslim nomor 2699, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim atau mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, sampai sebagian ulama salaf memaknakan makna hadis ini adalah membalikkan sendalnya yang terbalik, salah kecil, atau membukakan pintu sebelum dia melewatinya, atau memudahkannya atau mendahulukannya dalam menggunakan air pada saat dia akan berwudu, atau semuanya bisa ditarik. Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesulitan dari kesulitan dunia, kesulitan dunia ini maksudnya adalah sesuatu yang sangat kecil sampai yang besar, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Dari di sini satu kesulitan Allah balas dengan penyelesaian kesulitan-kesulitan yang banyak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, membantunya dengan materi misalnya, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aurat atau aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia senantiasa menolong saudaranya. Selama dia selalu menolong saudaranya muslim, maka Allah juga akan selalu menolongnya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, dan ini lafaz Imam Bukhari nomor 1432, kata Nabi SAW, ishfa'u tu'jaru wa yakdillahu ala lisani nabihi ma sya'. Berikanlah syafaat atau pertolongan dalam bentuk apa saja. Kata ulama hadis, maksud dalamnya apa saja. Tadi membalikkan sendalnya lah, apalah segala macam. Menghidangkan minuman untuknya, memudahkan apa saja yang dia butuhkan kira-kira. Itu maksud dalamnya, niscaya kalian akan mendapatkan pahalanya. Semua ada kadar pahalanya. Dan Allah akan memberikan keputusan masalah itu melalui lisan nabinya akan apa saja yang dia kehendaki. Artinya Allah SWT memang akan memberikan pahala, hanya saya tidak diketahui kadarnya. Poin terakhir teman-teman sekalian, poin 22 adalah hak seorang muslim dari muslim yang lain. Hendaknya seorang muslim melindungi saudaranya jika ia memohon perlindungan dengan nama Allah, memberinya jika ia meminta sesuatu dengan nama Allah, dan hendaknya membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa atau mendoakannya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Imam Ahmad nomor 5342, Abu Daud 5109, An-Nasai nomor 2567, Al-Hakim juga menyebutkannya, dan semua rata-rata menghasankan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, man ista'adzakum billahi fa'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'atu, wa man da'akum fa'ajibu, wa man sana'a ilaykum ma'rufa fakafi'uhu. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَدْعُوهُ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُهُ. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian atau kepadamu dengan nama Allah, maka berilah ia perlindungan. Ya. Kalau memang ini betul ya, dalam keadaan dia sedang benar, bukan berarti kita lindungi kalau orang salah. Enggak masuk dalam hal ini kalau pencuri minta tolong misalnya, dilindungi. atau koruptor atau siapa, ini enggak boleh dilindungi. Malah termasuk hak muslim adalah kita melaporkan dia supaya dia dihukum, jadi berhenti dari kejahatan. Karena kita menolong saudara kita muslim, sudah pernah kita jelaskan poinnya, diantaranya adalah dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia menzalimi, gitu kan. Kalau dia menzalimi berarti dengan cara meluruskan kesalahannya. Tapi sini maksudnya adalah orang yang betul-betul butuh perlindungan. Atas nama Allah maka lindungilah dan memberikan perlindungan. Teman-teman banyak caranya, bisa dengan fisik, bisa dengan rekomendasi, bisa dengan materi, bisa dengan doa, maksud semua dalam perlindungan. Kayak saudara kita sekarang di Myanmar, di Palestina, butuh perlindungan doa sekarang dari kita jarak jauh begini. Atau apa yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, berilah saya, bantu saya belum makan atas nama Allah, maka berilah dia. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhi undangannya. Kalau tidak bisa, minta maaf, sampaikan dari awal. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Lalu jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan baginya sehingga kamu benar-benar merasa telah membalas budinya. Inilah teman-teman, alhamdulillah, 22 poin setelah beberapa kali pertemuan, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang kalau kita simpulkan, semua yang mengucapkan syahadat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah, sehingga mereka punya hak yang harus kita berikan. Dan bermuamalah dengan mereka adalah bermuamalah dengan sang pencipta Allah. Maka kita tidak butuh melihat fisiknya, sukunya, kenal atau tidak kenal. Intinya dia muslim, maka dia punya hak sebagaimana sudah kita bacakan poin-poinnya. Bagi yang sempat ketinggalan bisa mengikuti di YouTube tentunya, akan menemukan insyaAllah dari poin pertama sampai poin 22 yang sudah kita bahas pada malam ini. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat buat kita dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat di timbangan amal. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan selama ajal belum datang diterima oleh Allah dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun diganti juga dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita mendoakan agar Jakarta secara khusus dan seluruh wilayah-wilayah di Indonesia diberikan pemimpin yang adil, yang mukmin, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga juga Allah memberikan hidayah dan petunjuk presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kita untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.